السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa dalam kondisi sehat wal afiat. Dan mudah-mudahan kita semua selalu komitmen dan istiqamah melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan Al-Wasailul Lati Tusilu Ila Syirkil Akbar. Sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada asyirk al-akbar, syirik yang besar. Kita berada di halaman 329. Di pertemuan yang lalu, kita sudah sampai kepada perkataan penulis, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Wa min anwa'i at-tabarrukil muharram bis-salihin. Di antara bentuk bertabarruk kepada orang-orang soleh yang dilarang adalah at-tamassuhu bihim wa lubsu thiyabihim aw syurbu ba'da syurbihim talaban lil barakah, yaitu kita mengusap-usap tubuh mereka, mengusap tubuh orang-orang soleh, memegang misalnya pundaknya atau punggungnya atau tangannya atau bagian tubuh yang lain, atau kita pakai pakaiannya, atau kita meminum sisa minumannya, talaban lil barakah, dengan alasan mendapatkan keberkahan. Ini tidak dibenarkan. Dan sudah kita kisahkan cerita Imam Ahmad bin Hanbal ketika datang kepadanya seorang laki-laki, kemudian dia memegang tangan Imam Ahmad seperti ini, lalu dia usapkan ke wajahnya. Imam Ahmad marah sambil berkata, "Amman akhadtum hadzal amr?" Dari mana kamu mengambil perbuatan ini? Siapa contohnya? Siapa teladannya? Dan Imam Ahmad mengingkari perbuatan tersebut. Itu sudah kita bahas. Yang kedua adalah takbilu kuburihim, mencium kuburan. Wattamassuhu biha, mengusap-usap kuburan atau mengambil tanahnya, talaban lil barakah, dalam rangka mengambil keberkahan. Waqad haka jam'un min ahli ilmi, dan sekelompok ulama telah menukil, ala anna hadza kullahu manhiyun anhu, bahwa ini adalah perbuatan yang dilarang, ya, perbuatan yang haram. Dan sudah kita bacakan beberapa nukilan, misalnya nukilan dari Al-Haytami rahimahullahu taala ketika beliau menuliskan hasyiah atas karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau berkata, ra'aitu ahlal ilmi bil madinati la yamassuna al qabra. Aku melihat orang-orang yang berilmu di kota Madinah, mereka tidak mengusap-usap kuburan. Berkata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi mansakihi, halaman 300-453. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, as-samin, yang kedelapan. Maksud yang kedelapan, ay min masaili az-ziarah, di antara permasalahan-permasalahan seputar ziarah kubur. Apa kata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i? La yajuzu an yutafa biqabrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperbolehkan tawaf di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yukrahu ilsaqul batni wal-zahri bijidaril qabri, dan dimakruhkan perbuatan menempelkan perut atau menempelkan punggung kepada dinding kuburan. Itu dilarang, dimakruhkan. Lalu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, qalahul Hulaimi wa ghairuhu, itulah yang dikatakan Hulaimi dan yang lainnya. وَيُقْرَهُ مَسْحُهُ بِالْيَدْ وَتَقْبِيلُهُ, sebagaimana dimakruhkan mengusap-usap kuburan dengan tangan, begitupun menciumnya. بَلِ الْآدَابُ أَنْ يُبْعِدَ مِنْهُ كَمَا يُبْعِدْ مِنْهُ لَوْ حَضَرَ فِي حَيَاتِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Yang sesuai dengan adab adalah sedikit menjauh dari kuburan Nabi, sebagaimana seandainya Nabi hadir di hadapan kita, tentunya kita tidak terlalu dekat sebagai adab, yaitu agak sedikit menjauh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza huwa shawab. Inilah pendapat yang benar, kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa huwa allazi qalahu al-ulama wa atbaqu alaihi. Inilah yang diucapkan oleh para ulama dan yang mereka aplikasikan. Wa yanbaghi an la yaghtar bi katsirin minal awam fi mukhalafatihim dzalika. Dan hendaknya, kata Imam An-Nawawi, jangan sampai ada yang tertipu dengan banyaknya orang awam yang melakukan perbuatan tersebut. Fa'innal iqtida'a, karena sesungguhnya yang paling pantas untuk diikuti, wal'amala, dan untuk diamalkan, innama yakunu bi'akwalil ulama, yaitu yang diucapkan oleh para ulama, bukan yang dilakukan oleh orang-orang yang awam. Tapi apa yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah. Wala yaltafitu ila muhdatsatil awami wa jahalatihim, dan hendaknya kita tidak melirik kepada apa-apa yang dibuat-buat oleh orang-orang awam, ya, dan apa-apa yang dibuat oleh orang-orang yang jahil. Waman, ini masih perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah, waman khatara bibalihi, barang siapa yang terlintas di pikirannya, annal mashabil yaddi, bahwa sesungguhnya mengusap dengan tangan atau sejenisnya, ablagu fil barakah, lebih sempurna di dalam mendapatkan keberkahan, fahuwa min jahalatihi wa ghaflatihi. Itu menunjukkan kejahilan dan kelalaian orang tersebut dari menuntut ilmu. Li'annal barakata innama hiya fima wafaqa syar'a wa aqwalal ulama, karena sesungguhnya keberkahan itu adalah ketika sesuai dengan syariat dan sesuai dengan penjelasan para ulama. Wa kaifa yabtagil fadla fi mukhalafati shawab, Lalu bagaimana kita mengharap keberkahan di dalam perkara yang jelas-jelas menyelisihi yang benar, menyelisihi syariat. Ini perkataan yang luar biasa yang diucapkan oleh Al-Imam Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ketika mengomentari ucapan Imam An-Nawawi, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, apa kata Syekh Albani mengomentari perkataan An-Nawawi? Rahimallahu al-Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati Imam An-Nawawi. Fa innahu bihadhihi al-kalimah a'ta li ha'ula'i al-masyayikh alladhina yatamassahuna bil quburi fi'lan aw yahbadhunaha qawlan ma yastahiqqunahu min al-manzilah. Ucapan Nawawi ini, kata Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, telah memberikan satu hujjah yang paling pantas, satu sikap yang paling benar atas sebagian masyayikh, yaitu sebagian syekh-syekh yang membolehkan perbuatan tersebut. Haitsu ja'alahu minal awam, di mana Imam Nawawi menganggap mereka sebagai orang-orang awam. Jadi yang membolehkan mengusap kuburan, mencium kuburan, mencari keberkahan dari tanah kuburan, dianggap oleh Imam An-Nawawi sebagai orang-orang awam. Alladzina la yajuzu an yaltafita ila jahalatihim. Yang mana kita tidak boleh melirik kejahilan mereka itu. Fahal min muddakir. Ya, apakah ada yang mau mengingat, mau memahami perkataan seorang imam yang besar, An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kemudian dikatakan, wa dzakara Abu Hamid Al-Ghazali Asy-Syafi'i, telah menyebutkan Imam Abu Hamid Al-Ghazali Asy-Syafi'i yang meninggal pada tahun 505 Hijriah, sebagaimana selain beliau telah mengucapkan kalimat yang sama, baik dari kalangan ulama Syafi'iyah ataupun dari kalangan ulama Hanifiyah, ulama Hanafiyah, yaitu para pengikut Imam Abu Hanifah. Anna hadhil af'al min adatin nasara. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, begitupun para ulama Syafi'iyah dan para ulama Ahnaf, pengikut Imam Abu Hanifah, mereka berpendapat mengusap-usap kuburan dalam rangka mencari keberkahan, mencium kuburan dalam rangka mencari keberkahan, ya, mengambil tanah kuburan dalam rangka mencari keberkahan adalah min adati an-nasara, adalah termasuk adat kebiasaan orang-orang Nasara. Coba kita lihat perkataan dari Al-Haytami Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Di dalam hasyiah beliau, catatan pinggir beliau atas kitab mansak yang ditulis oleh An-Nawawi, dikatakan, qala fil ihya, berkata dalam kitab Al-Ihya, Ihya Ulumuddin, mashul masyahidi, mengusap kuburan, watakbiluha, dan mencium kuburan, ibadatun linnasara wal yahud, adalah ibadahnya orang Nasrani dan orang Yahudi. Telah berkata Az-Za'farani, dzalika minal bid'ah, itu adalah perbuatan bid'ah, allati tungkaru syar'an, diingkari secara syar'an. Dan diriwayatkan dari Anas Ibnu Malik, sahabat Nabi, annahu ra'a rajulan, bahwa sahabat Anas bin Malik melihat seorang laki-laki meletakkan tangannya, alal qabri syarif, di atas kuburan baginda Rasulullah Muhammad SAW, fanahahu, maka Anas bin Malik melarang perbuatan tersebut. Waqal, kemudian berkata, ma kunna na'rifu hadha, kami tidak pernah mengenal perbuatan seperti ini. Lalu dikatakan di sini, ini bisa dilihat dalam kitab Al-Ihya bab ketujuh juz 4 ya halaman 522. Lalu dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Majmu'. Tentunya kitab Al-Majmu' kitab yang sangat populer ya, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab lil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang ditulis oleh An-Nawawi rahimahullahu taala. Apa kata Imam An-Nawawi? Qala al-Imam Abu al-Hasan Muhammad ibn Marzuq Az-Za'farani. Telah berkata al-Imam Abu al-Hasan Muhammad ibn Marzuq Az-Za'farani, wa kana min al-fuqaha'i al-muhaqqiqin fi kitabihi al-Janais. Dan beliau ini Az-Za'farani, kata Imam An-Nawawi, merupakan min ahli tahqiq, termasuk seorang ulama yang memiliki perhatian terhadap tahqiq, penelitian-penelitian. Di dalam kitab beliau Al-Janais, apa kata Az-Za'farani sebagaimana dinukil oleh An-Nawawi? La yastalimu al-qabra biyadihi wala yaqbiluhu wala yuqabbiluhu. Tidak perlu mengusap-usap kuburan, dengan tangannya tidak juga mencium kuburan. Mengomentari perkataan ini, An-Nawawi berkata, wa ala hadza madati sunnah. Inilah yang diamalkan sejak dahulu. Lalu An-Nawawi melanjutkan, wa qala Abu al-Hasan, berkata Abu al-Hasan, wastilamul kuburi wa taqbiluha alladhi yaf'aluhu al-awwamul an min al-mubtadi'at al-munkarah syar'an. Sesungguhnya menyentuh, mengusap-usap kuburan ataupun mencium-cium kuburan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang awam pada hari ini adalah diantara kebid'ahan-kebid'ahan yang mungkar yang diada-adakan. Yang bagi tajannubu fi'lihi wa yunha fa'iluhu. Seharusnya kita menjauhi perbuatan seperti ini. Dan yang biasa melakukannya harus dilarang. Jangan didiamkan. Qala Abu Musa, berkata Abu Musa, wa qala al-fuqaha'ul mutabahhiruna al-khurasaniyun, telah berkata para ulama yang keilmuannya begitu luas dari kalangan ulama-ulama Khurasan, yaitu nama satu tempat Khurasan ya. Apa kata beliau? Al-mustahab bi ziyaratil kubur, yang dianjurkan ketika ziarah kubur, an yakifa, seorang yang berziarah berdiri, mustadbiral kiblah, berdiri menghadap kiblat, mustaqbilan wajhal mayyit, menghadap wajah si mayyit, yusallim, mengucapkan salam kepada si mayyit, wala yamsah al-qabra, tidak perlu mengusap-usap kuburan, wala yuqabbiluhu wala yamassuhu, tidak perlu mencium ataupun mengusap-usapnya. Fa inna dzalika 'adatun nasara, karena itu adalah adat kebiasaan orang-orang Nasrani. Mengomentari perkataan-perkataan ini An-Nawawi berkata, wa ma dzakaruhu sahihun, apa yang diucapkan oleh para ulama itu benar. Li'annahu qad shahha an-nahyu an ta'zimil kubur, karena memang telah sahih dari Nabi larangan mengagungkan kuburan. Larangan mengagungkan kuburan. Wa li'annahu idza lam yustahabbu istilamu ruknaini syamaini min arkanil Ka'bah. Karena logikanya begini, kata Imam An-Nawawi. Kalau dua tiang, dua rukun Syam yang ada di Ka'bah saja tidak disunnahkan untuk disentuh, padahal rukun yang lain disentuh, rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, ya, falianna la yustahabbu massul kubur aula wallahu a'lam, kalau rukun syam saja tidak perlu disentuh, apalagi kuburan. Itu lebih aula, lebih utama. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan berkata Abu Muhammad Al-Aini Al-Hanafi, fil banayati fil janaiz, dalam kitab beliau Al-Banayah fil janaiz, ketika beliau menjelaskan hukum meletakkan tangan di atas kuburan, beliau berkata, qala syaraful a'immah bid'atun, itu perbuatan yang bid'ah. Wa qala ja'ullah bimasyaihil makkah yunkiruna dhalik, para masyaih di Makkah mengingkari perbuatan tersebut. Wa yakuluna innahu adatu ahlal kitab, adatu ahlil kitab, dan mereka berkata itu kebiasaan ahlul kitab. Wa fil akhbar dikatakan huwa adatun nasara, itu kebiasaan orang-orang Nasrani. Wa qala Za'farani, kembali terulang ya nukilan dari Az-Za'farani rahimahullah, beliau berkata tidak dicium. Wa ala hadha madati sunnah, inilah yang telah berlaku sejak dahulu. Lalu diulang perkataan yang mirip dengan perkataan di atas. Lalu dikatakan di sini, wa dzakara ba'du ulama'i syafi'iyah wa ba'du ulama'i al-hanafiyah anna istilam al-kubur tabarrukan kabirah min kabair adh-dhunub. Sebagian ulama Syafi'iyah menyebutkan, begitupun para ulama Ahnaf pengikut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mengusap-ngusap kuburan, mencium kuburan sebagai bentuk tabarruk adalah masuk kategori kabirah min kabairidz-dzunub. Masuk kategori dosa-dosa besar. Coba kita lihat mana perkataan para ulama yang menyatakan hal tersebut. Dikatakan di sini telah berkata Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Az-Zawajir An-Iktirab An-Iktirafil Kabair, dosa yang ke-93 98 juz 1 halaman 148 sampai 149. Wa naqala dhalika aidan ba'du Asy-Syafi'iyah. Perkataan ini pun dinukil oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Sebagaimana perkataan Al-Haytami dinukil juga oleh Al-Alusi Al-Hanafi dalam kitab tafsir beliau Ruhul Ma'ani. Mukirran lahu. Artinya Al-Alusi setuju dengan pendapat Al-Haytami bahwa mengusap-ngusap, mencium kuburan, mengambil tanahnya dalam rangka tabarruk ini adalah termasuk dosa-dosa besar. Dan ini akan dijelaskan secara khusus nanti terkait dengan hukum menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. InsyaAllah akan lebih luas lagi nukilan-nukilan dan perkataan para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini barangkali beberapa poin yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Mesin strapping semi-otomatis atau pembungkus pita plastik Tajet B2 dari Maxipack untuk mendukung kebutuhan pengemasan menggunakan tali strapping polyethylene pada kargo dan pengiriman jarak jauh seperti yang digunakan pada bisnis ekspedisi, perdagangan, kartu pos, dokumen rahasia, packaging industri makanan, medis, publikasi, dan masih banyak lagi. Dengan metode strapping yang lebih cepat, praktis, serta berefisiensi tinggi, mesin didesain secara kompak untuk pengemasan berbagai produk barang, dilengkapi dengan roll gulung untuk tali pengikat sehingga lebih rapi. Material kokoh dan awet dengan kinerja lebih cepat dan kontinu dengan strapping tension 40 hingga 480N yang dapat disesuaikan. Kecepatan strapping 1,8 detik per strap. Proses strapping lebih cepat dan hasil lebih ketat sehingga kemasan produk lebih aman untuk berbagai moda pengiriman. Mudah disetel dan digunakan. Cocok untuk berbagai skala keperluan usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin cetak mie industrial tipe MKS 350 dari Maxindo. Untuk kebutuhan usaha dan produksi mie yang berkualitas berskala industrial. Praktis, efisien, dan menguntungkan. Gunakan selalu mesin pencetak mie top quality dari Maxindo. Dengan fitur dan keunggulan. Model standing dan desain termutakhir untuk fungsionalitas yang lebih maksimal. Dilengkapi dengan tempat penampungan mie sehingga membuat hasil cetakan lebih rapi. Kapasitas produksi berskala industrial dengan 40 kilo per jam secara kontinu. Dengan ketebalan adonan hingga 1-5 mm. Ukuran cetakan 2 mm dan 6 mm. Bodi mesin dari material berkualitas yang awet dan food grade. Lolar material electroplate yang anti karat. Mudah dioperasikan. Selain produksi mie, dapat juga digunakan untuk membuat aneka produk lainnya seperti dumpling, kulit pangsit, cheese stick, dan sejenisnya. Investasi usaha yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin penyaring minyak goreng oil filter tipe MKS OF40 Maxindo. Pendukung untuk usaha kuliner pada skala resto, fast food, atau kafe. Digunakan untuk menyaring dan membersihkan minyak goreng yang telah dipakai. Namun masih berkualitas baik dari proses penggorengan sebelumnya. Sehingga dapat digunakan kembali tanpa harus membeli minyak yang baru. Kos produksi dapur jadi lebih hemat dengan fitur dan keunggulan. Mesin terbuat dari material stainless steel dengan desain yang elegan, mudah ditempatkan di dapur, tahan panas dan awet, bekerja dengan menyedot minyak langsung dari deep fryer atau penggorengan dengan daya sedot yang kuat dan tanpa sisa. Hasil minyak yang disedot langsung tersaring secara otomatis dan ditampung kembali dalam wadah berkapasitas volume yang lebih besar. Bisa memproses dan menampung hingga 40 liter per menit secara kontinu. Konsumsi listrik lebih hemat, hasil penyaringan minyak lebih bersih, hemat penggunaan, dan lebih sehat untuk makanan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini kembali kami membuka dua layanan. Ada layanan telepon dan ada layanan pesan singkat di dua nomor yang tentunya telah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada beberapa pesan singkat yang sudah masuk. Yang pertama, barakallahu fik wa fik barakallahu. Izin bertanya mengenai salat. Dalam salat jahar imam membaca surah Al-Fatihah dan makmum mengikuti baca Al-Fatihah. Pas imam baca amin, makmum belum beres baca Al-Fatihahnya dan mengaminkan imam. Apakah makmum harus meneruskan bacaan Fatihahnya atau mengikuti bacaan imam selanjutnya? Allah alam bisawab ya, imam makmum tidak diperintahkan mengikuti bacaan imam. Tetapi makmum membaca Al-Fatihah sebagaimana imam membaca Al-Fatihah. Kapan membaca Al-Fatihah dijelaskan oleh para ulama, inda sakatatil imam. Saat imam diam. Kapan imam diam? Para ulama menjelaskan ada dua. Yang pertama, ketika dia diam untuk membaca doa iftitah, saat itu silahkan. Kalau makmum ingin membaca Al-Fatihah silahkan, karena iftitah sunnah. Kalaupun dia langsung membaca Al-Fatihah tidak masalah. Yang kedua adalah ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, setelahnya imam hendaknya tidak langsung membaca surat tetapi berdiam beberapa saat memberikan kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Allah alam bisa. Ada penelpon yang masuk sepertinya terputus ya. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Andaikan mengucap, mengusap atau mencium tanah kubur bukan untuk mencari berkah, tapi rasa cinta ingin memeluk tubuhnya karena ada rasa hati, apa tetap dilarang? Dia itu adalah orang tuaku. Allah alam bisab, tidak masalah ya. Kalau memang kita artinya mendekat, memegang kuburannya bukan karena dalam rangka mencari keberkahan, tetapi dalam rangka yang memegang saja karena itu kuburan orang tua kita, Allah alam bisab, tidak ada larangan. Ya, tetapi kalau kita mengusapnya, mengambil tanahnya, mencium dengan keyakinan itu akan mendatangkan keberkahan untuk kita, maka sebagaimana sudah dijelaskan oleh para ulama, itu adalah perbuatan yang dilarang. Allah alam bisab. Ada Ummu Hawa di Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Silakan, Ummu. Saya ingin bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya arisan keluarga, Ustaz? Baik. Yang pada awalnya ingin mengikuti itu karena sudah membatasin berkumpul dengan keluarga. Baik. Seperti acara kematian kan sudah tidak. Seperti acara-acara yang lainnya juga sudah dibatasi. Jadi ingin tidak terputus silaturahmi dengan keluarga, ngikutin arisan keluarga. Apakah itu diperbolehkan, Ustadz? Karena ada sebagian Ustadz yang mengatakan katanya kalau mengambil manfaat dari hal tersebut itu namanya riba. Sementara acaranya itu cuman gini, Ustadz, begitu datang kita minum pakai makanan ringan, snack gitu, habis itu makan makanan berat, misalnya bakso atau nasi. Habis itu pulang dapat bingkisan, dan tuan rumah menerima uang arisan tadi dan uang teh kita minum-minum tadi, Ustaz, ada uang tersendiri, uang tehnya gitu, Ustaz. Baik. Seperti itu cuma apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Baik, Ibu. Itu saja, Ibu. Insya Allah itu aja, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab ya. Menurut saya tidak masalah, ya tidak masalah kita melakukan itu. Apalagi itu dilakukan oleh keluarga. Yang namanya keluarga, saudara, kakak beradik, sepupu, ada arisan, gak ada arisan, kalau kita datang ke rumahnya kita dijamu dengan makanan, minuman. Itu biasa. Ya, intinya silaturahmi. Hanya saja di dalam kegiatan silaturahmi itu diadakan arisan. Oh, tapi kan ada keuntungan berupa makanan. Enggak, makanan itu sudah biasa. Namanya acara silaturahmi, apalagi kakak beradik, sepupu, satu kakek misalnya, menyiapkan makanan itu kewajiban, ikramud duyuf. Ya, kewajiban, yaitu memuliakan tamu. Maka menurut saya nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah kita melakukan silaturahmi, hanya saja supaya mereka semangat, kita buat acara-acara seperti arisan dan lain sebagainya. Sebagian ada kajiannya juga dalam beberapa kegiatan silaturahmi. Menurut saya itu tidak masalah ya. Dan itu tidak disebut riba, apalagi itu terjadi di antara saudara-saudara. Dan mereka biasa saling memuliakan dengan makanan dan minuman. Allah alam bisawab. Ada Ummu Adam di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Ya, gitu, Ustaz, kan ada seorang ibu meninggal. Seorang ibu? Seorang ibu, suami meninggal, itu meninggal. Dia meninggalkan beberapa perhiasan, Ustaz. Baik. Nah, punya 10 orang anak. Punya 10 orang anak? Tujuh perempuan, tiga laki-laki. Tujuh perempuan, tiga laki-laki. Laki-laki dan dua perempuan, satu kan, Ustaz. Baik, pertanyaannya. Pertanyaannya, ini ketika anak-anak perempuan memuntah bagian tambahan gitu, itu apakah boleh? Meminta tambahan. Meminta dibagi sama, tidak ini yang dibagi sama rata gitu. Oh, artinya nggak usah dibagi secara paroi, tapi dibagi secara rata. Dengan musyawarah memang, tapi mereka dengan alasan karena banyak, lebih banyak murid orang tua ketika masih sakit gitu. Baik, itu nah, saja. Itu bagaimana hukum Ustaz, apakah sebaik ketika memang boleh musyawarah itu walaupun hukum Ustaz begitu, atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya, innallaha qad a'ta kullah dhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang haknya. Ya, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Artinya setiap orang sudah diberikan haknya. Dan tidak ada yang lebih adil kecuali aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Aturan Allah itu adalah aturan yang adil. Ya. Tetapi kalau seandainya ada di antara ahli waris yang ingin berbuat ihsan, itu kembali ke diri mereka masing-masing. Artinya ya sudah dibagi dulu saja, si laki-laki dapat sekian. Masalah nanti si laki-laki berkata, saya ingin berbuat. Kita jalankan dulu syariat, kita jalankan dulu syariatnya, kita jalankan perintah Allah. Masalah nanti laki-laki misalnya punya komitmen untuk memberikan sebagian haknya, dia gugurkan sebagian haknya, maka saya rasa itu ihsan. Itu adalah perbuatan ihsan, perbuatan yang baik. Tetapi kita sebagai orang yang beriman diperintahkan untuk menjalankan hukum Allah. Wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan agar mereka menjalankan hukum sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah sebaik-baik hakim? Kita bagi dulu secara adil. Adil itu secara ketentuan syariat. Masalah di kemudian hari setelah pembagian, para laki-laki komitmen untuk membagi adik-adiknya yang perempuan ya, agar mendapatkan bagian yang lebih besar misalnya, itu bagian dari ihsan, dan itu silahkan saja, bagus, enggak masalah. Tetapi laksanakan dulu syariat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu kewajiban. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari hamba Allah di Kalimantan. Sebagian muslim meyakini bahwa ruh orang yang telah meninggal setiap malam Jumat pulang ke rumah minta kirimin doa. Bagaimana akidah seperti ini? Allah alam bisawab ya, masalah ruh adalah perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ya, yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya kepadamu tentang masalah ruh ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan ruh itu urusan Allah. Ya. Dan kita tidak boleh mengatakan ruh itu pulang di hari Jumat, atau pulang di bulan Ramadan, atau pulang di hari raya Idul Fitri, kecuali ada dalil syar'i yang menetapkannya. Kalau tidak ada dalil, baik dari Quran, dari As-Sunnah yang menetapkannya, dari mana kita tahu? Sedangkan itu perkara gaib. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Katakanlah tidak ada seorang pun yang tahu perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Dan masalah ruh adalah masalah perkara yang gaib. Maka kita tidak menetapkan satu keyakinan, kita tidak menetapkan satu akidah terkait dengan beriman kepada perkara yang gaib. Misalnya mereka datang setiap malam Jumat, kecuali kalau memang ada dalil syar'i yang menetapkannya, baik dari Quran ataupun dari As-Sunnah. Kalau tidak ada, tentunya kita tidak meyakini perkara gaib yang tidak memiliki dasar. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kebiasaan dari keluarga kalau ziarah kubur menyiramkan air ke batu nisan, mengusapnya sambil berkata-kata, apa itu benar? Apakah doa yang harus kita baca saat ziarah kubur? Allah alam bisawab ya, kalau masalah menyiramkan air, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan itu hanya dilakukan ketika pertama saja menguburkan, dan ada yang berpendapat tidak masalah setiap kali datang disiram. Ya, artinya ini masalah khilafiyah yang diperdebatkan oleh para ulama. Adapun berbicara dengan orang yang sudah meninggal sambil memegang batu nisannya tidak berfaedah. Lebih baik kita doakan mereka. Bagaimana cara mendoakannya? Doa yang kita hafal. Kalau dia orang tua kita katakan Rabbighfirli. Ya, wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau dengan doa yang biasa kita baca ketika menyalatkan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, sampai akhir. Atau doa-doa yang lain, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahyahi minhum wal amwat. ya Allahumma rfa' darajatahu fil illiyin, dan doa-doa yang lain. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu, dan doa-doa lain yang banyak. Kalaupun tidak bisa bahasa Arab, ya dengan doa bahasa kita tidak ada masalah. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Bapak fokus ke telepon, tidak perlu mendengarkan TV. Iya. Ustaz, mohon izin tanya. Mohon izin tanya, Ustaz. Baik. Ini apakah masalah keluarga? Kita kan ikut Ahli Sunnah Wal Jamaah. Baik. Jadi kalau kita mengajak keluarga ke kajian, dia tidak mau dan anak juga nggak mau, gimana kira-kira Ustaz solusinya? Terima kasih jazakumullah khair dari Maulana. Jadi assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Bapak sudah berpartisipasi di pagi hari ini. Allah alam bisawab, itu bagian dari dakwah kita. Istri atau anak atau keluarga yang belum mengenal sunnah, belum mengenal jalannya Nabi dan para sahabat, itu kewajiban kita untuk mengajak mereka. Ayo sama-sama kita belajar, ayo sama-sama kita menuntut ilmu. Dan mengajak ini bukan sesuatu yang mudah. Ya, Nabi Nuh sampai 950 tahun. Nabi Muhammad 13 tahun mengajak kaumnya di Mekah masuk Islam. Kita baru berapa lama kita mengajak? Oleh karena jangan putus asa. Jangan putus asa, terus mengajak. Ya, kita tidak tahu kapan hidayah itu datang. Ya, kapan hati mereka dibuka oleh Allah. Sebagaimana kita pun gak nyangka hati kita akan dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menyangka bahwa kita dipilih oleh Allah untuk mencari ilmu, ya untuk mendalami sunnah Nabi, untuk mendalami perkataan para sahabat. Kita tidak sangka, tapi begitulah hidayah datang. Dan kita tidak bisa memastikan hidayah itu datang, tetapi kita mempersiapkan jalannya agar hidayah itu lebih mudah datang. Kita ajak dia ke majelis ilmu, kita perdengarkan dia kajian-kajian ilmu di rumah, baik dengan menyalakan misalnya Niaga TV atau radio-radio Islam, atau menyalakan murattal, meletakkan buku-buku Islam, mengajak dia ke majelis ilmu, dan semua hal yang bisa kita lakukan, laksanakanlah sebagai bentuk ikhtiar yang mengajak keluarga kita menuju jalan hidayah. Dan bersabar, ya, karena memang mengajak itu bukan sesuatu yang mudah. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Suaranya dikencangkan, Pak. Ya, udah masuk kan? Silahkan. Ini kan saya dulu istilahnya sejak SMA hijrah, Ustaz. Baik. Artinya meninggalkan ya istilahnya pacar gitu, Ustaz. Dari sekarang dan saya sekarang udah muncul perasaan lagi. Aslinya saya bisa kok pacaran terus tinggal saya dipotong dengan berdua, tapi saya meninggalkan karena engkau ya Rabb. Tapi perasaan itu saya bisa, tapi kenapa Ustaz? Kalau saya masih tetap bermaksiat pada sisi yang lainnya, seperti masih lihat aurat wanita ketika sendirian, masih lihat yang enggak di HP. Dan saya tanyakan, saya mencoba menawar, ketika saya berani meninggalkan pacar saya, kenapa tidak bisa? Apakah itu indikasi munafik, Ustaz? Baik, itu saja. Itu caranya, cara menanggulangi seperti apa? Karena emang saya sudah meninggalkan pacar saya, tapi kok masalah tetap-tetap aurat, tetap bisa berhenti perbuatan yang haram seperti onani dan yang lainnya. Baik. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan. Tentunya ya, seorang muslim, seorang yang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, diberikan hidayah untuk meninggalkan kemaksiatan, dia tidak pacaran, dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat, dia harus menjaga hidayah tersebut, ya. Dia harus menjaga hidayah tersebut. Bagaimana cara dia menjaga hidayah tersebut? Banyak, ya. Salah satunya adalah dengan menuntut ilmu. Artinya jangan pernah dia lepas dari menuntut ilmu. Karena harus kita pahami bersama para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, tumbuhnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tumbuhnya rasa takut dalam arti rasa dilihat oleh Allah, rasa diawasi oleh Allah, itu seiring dengan ilmu kita. Seiring dengan kita belajar tentang Allah, tentang sifat-sifatnya yang sempurna, nama-namanya yang indah, itu akan tumbuh rasa takut. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah hanyalah mereka para ulama. Nah, ini yang harus kita perjuangkan. Bagaimana kalau kita sudah mendapatkan kebenaran, mendapatkan hidayah, tidak berhenti pada titik kita meninggalkan maksiat, tidak berhenti pada titik kita meninggalkan kebiasaan buruk, tetapi kita harus berusaha membentengi diri kita dengan ilmu-ilmu syar'i, dengan ilmu akidah, dengan ibadah yang benar. Itu penting. Jadi tidak cukup pada titik di mana kita telah meninggalkan kebiasaan jelek, itu bagus. Itu adalah satu awal yang bagus. Tetapi lanjutkanlah perjalanan hijrah kita dengan cara belajar, dengan cara menuntut ilmu, dengan cara memahami akidah yang benar. Karena tidak ada penghalang terkuat dari kemaksiatan kecuali akidah yang kuat. Ya. Akidah itu adalah benteng yang paling kuat yang melindungi seseorang dari apa namanya kemaksiatan, dari perkara yang dilarang. Rasa bahwa Allah itu dekat dengan kita, rasa bahwa Allah itu melihat kita, rasa bahwa Allah itu mengetahui apa yang kita kerjakan, rasa bahwa ada malaikat raqib dan atid, rasa yakin bahwa ada alam setelah dunia, alam barzakh, ada hisab, ada mizan. Itu sekumpulan keyakinan itu akan menjadi senjata yang begitu kuat, ya, di dalam melindungi kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, ibadah. Selain keyakinan, ya, keyakinan artinya ilmu. Jadi dikatakan akal dengan wahyu itu umpama mata dengan cahaya. Mata kita gak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, kalau kita tidak dibimbing oleh wahyu. Jadi akal ini membutuhkan wahyu untuk membimbingnya. Ilmu, kita butuh ilmu. Dan hati kita ini butuh makanan dalam rupa ibadah. Ya, ibadah, sholat, ya, berpuasa. Rasulullah bersabda, ya ma'syarosh syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa yang sudah sanggup menikah, ya menikah. Ya, karena menikah itu aghaddul basar, akan memudahkan kalian untuk menundukkan pandangan. Fa in lam yastati fa alaihi bisyam. Kalau belum bisa dia menikah karena ada faktor atau sebab tertentu, fa alaihi bisyam, maka berpuasalah. Fa innahu lahu wija. Karena puasa itu akan menjadi perisainya dari hal-hal yang haram. Ya. Yang ketiga, sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena bayangan-bayangan yang jelek itu karena kita, mohon maaf, tidak ada kegiatan. Tapi kalau kita sibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran, mendengarkan kajian, ya, itu tidak kita berikan kesempatan ada waktu kosong yang mungkin akan dimanfaatkan untuk setan, dimanfaatkan setan untuk mengingatkan kita masa-masa lalu yang jelek. Yang keempat, berkumpul dengan orang-orang saleh. Ya, yaitu orang-orang yang akan menasihati kita saat kita salah. Ya, rajin-rajin kita berkumpul dengan orang-orang saleh, ya, berkumpul dengan teman-teman yang satu akidah, satu pemahaman, ya, satu manhaj dengan kita. Kita berkumpul dengan mereka, saling mengingatkan, ya, saling menasihati dan lain sebagainya. Allah alam bisab. Abu, ada Ibu Ponera di mana? Oh iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Waalaikumsalam Mbak Ustaz. Saya Ibu Ponira Dari Maluku, Subaim. Baik, silakan. Saya juga sakit 5 tahun stroke, Pak Ustaz. Masya Allah, syafaqillah. Saya dulu sholatnya duduk dengan kedip mata. Satu tahun kemudian saya terus bisa sujud pakai bantal. Terus saya pernah tanya di TV, katanya nggak boleh pakai bantal di jari saya. Akhirnya saya berusaha untuk sujud ke tanah, tapi saya harus duduk di atas bantal. Apakah itu saya sholatnya bisa dikategorikan benar atau bagaimana caranya, solusinya? Baik Ibu, itu saja Ibu. Iya. Syafaqillah. Mohon nasihatnya. Syafaqillah, mudah-mudahan Allah sembuhkan insyaAllah. La ba'sa tahurun insyaAllah. Baik. Mudah-mudahan Ibu Ponera di Maluku diberikan kesehatan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan insyaAllah mudah-mudahan sakitnya dijadikan sebagai penggugur dosa dan kesalahan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terkait dengan pertanyaan beliau, tentunya masalah sholat dikembalikan kepada kemampuan. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Ketika kita sholat dalam kondisi duduk, ya tidak bisa lagi berdiri, maka dimaafkan dan kita mendapatkan pahala yang sempurna. Ya, barang siapa yang sholat duduk dikarenakan dia tidak sanggup berdiri, maka pahalanya sama dengan orang yang berdiri. Berbeda dengan orang yang sanggup berdiri, tapi dia sholat sunnah duduk. Kata Nabi, pahalanya setengah. Adapun sholat wajib, itu kalau masih sanggup berdiri, wajib berdiri. Tidak bisa duduk. Artinya ibu tidak sanggup berdiri, ibu hanya bisa duduk. Apakah sholatnya sah? Sah. Rasulullah berkata, Salli qa'iman, fa'in lam tastati faqa'idan. Sholatlah dengan berdiri, kalau tidak bisa, maka dengan duduk. Fa'in lam tastati fa'ala jambin. Tapi kalau tidak bisa, maka berbaring. Ya, apakah perlu kita meletakkan bantal ketika kita akan sujud? Misalnya ruku kan seperti ini. Allahu Akbar. Lalu ketika sujud, kita letakkan di bantal, tidak wajib. Tapi kata para ulama, kalau mau diletakkan ke bantal, silahkan. Tetapi bukan satu kewajiban, kening kita menempel ke tempat sujud. Kalau bisa, Alhamdulillah. Kalau bisa, Alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak bisa, tidak harus kita meletakkan bantal. Tapi kata para ulama, kalaupun kita meletakkan bantal, tidak ada masalah. Ya, sebagai penanda bahwa sujud lebih rendah daripada ruku. Dan ibu melaksanakan sholat sesuai dengan yang ibu mampu saja. Fattakullaha mastata'tum, kata Nabi. Bertakwalah semampu kalian. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Mudah-mudahan ibu diberikan kesehatan dan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada penelpon kita dari Jember, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Iya. Silakan. Saya pernah membaca buku Tanya Jawab, Ustaz. Pernah membaca buku apa? Tanya Jawab. Tanya Jawab apa itu? Iya, dan pemakainya itu Nabi Haji Nawawi Abriyani, termasuk pondok pesantren yang sudah berdiri, Ustaz. Tanya jawab yang diambil dari buku yang diterbitkan oleh pesantren Sidogiri. Iya. Baik. Nah, di situ terdapat bahwa di dalam kitab Budairami Alan Khotib itu ada penjelasan yang sesuatu yang dapat menyebabkan diri kita fakir. Adakah saya juga percaya itu, Ustaz? Sesuatu yang bisa menyebabkan diri kita fakir. Iya. Apa saja itu? Apakah dari sisi percaya pada seperti itu, Ustaz? Diulang, apakah? Apakah dari sisi percaya? Apakah boleh dipercaya? Iya. Baik. Apakah boleh ada tulisannya apa saja yang menyebabkan fakir supaya bisa kita nilai? Ada. Apa saja coba? Ada. Yang ada 20 ini, Ustaz. Ini contohnya saja, 2 atau 3? Ya. Yang pertama, membiarkan sarang laba-laba yang ada di rumah. Membiarkan? Ya. Membiarkan sarang laba-laba yang ada di rumah. Sarang laba-laba di rumah. Lalu, ya. Yang kedua? Tidak telanjang bulat. Tidak telanjang bulat? Ya. Bulat, baik. Yang ketiga? makan pada saat makanan pada saat makan pada saat junub. Makan saat junub. Ya. Baik. Keempat. Keempat. Menganggap sepele nyusupnya butir makanan pada saat makan. Apa? Keempat? Menganggap sepele nyusupnya butir makanan pada saat makan. Menganggap sepele makanan saat kita sedang makan. Ya. Baik, satu lagi kalau bisa dicontohkan. Ya, satu melaluinya membakar kulit bawang putih atau merah. Apa? Membakar kulit bawang putih atau merah. Membakar kulit bawang muri atau bawang putih atau bawang merah. Ya. Baik, itu saya rasa cukup contoh-contohnya. Ya. Baik, itu saja. Ya. Baik. Baik. Wallah alam bisawab ya. Apa namanya? 20 hal ini kalau dihindari akan menjauhkan kita dari kefakiran. Artinya kalau kita kerjakan kita akan fakir ya. Wallah alam bisawab ya. Sebagian saya lihat tidak ada dalilnya. Contohnya membiarkan sarang laba-laba di rumah. Saya tidak tahu apa dasarnya. Apakah memang ada hadis Nabi atau ada hadis ada ayat yang mengatakan hal itu? Saya tidak mengetahui. Artinya ini apa namanya perkara yang kita khawatir kalau tidak ada dasarnya. Nanti saya akan coba cari kitab yang disebut tadi. Tapi setahu saya tidak ada larangan membiarkan apa sarang laba-laba. Lalu telanjang bulat. Ya telanjang bulat kalau kita dalam arti di kamar mandi. Ya memang ada ulama berpendapat bagusnya dikasih kain. Tidak benar-benar telanjang bulat. Tetapi apakah benar itu bisa menyebabkan kefakiran? Ini pun membutuhkan argumentasi. Lalu makan ketika junub. Ya makan ketika junub. Allah alam bisawab, dalam riwayat Nabi pernah beliau tidur dalam kondisi junub. Dan minum dalam kondisi junub. Lalu apa dasarnya kalau junub tidak boleh makan dan minum? Walaupun kata para ulama minimal dia wudu dulu. Minimal dia wudu dulu. Walaupun wudu bagi orang yang akan tidur atau bagi orang yang akan makan dan minum adalah sunnah, bukan wajib. Lalu bagaimana meninggalkan yang sunnah menyebabkan kefakiran? Itu harus dikaji lebih dalam. Lalu menganggap sepele makanan, ya itu tidak semestinya. Karena Nabi apabila menyukai makanan dimakan, tidak disukai beliau tidak makan. Tapi beliau tidak merendahkan makanan itu. Ya, lalu tidak boleh membakar kulit bawang putih, bawang merah. Nah ini, dari mana ini dasarnya? Apa dasarnya? Kita nggak tahu. Jangan-jangan khurafat. Jangan-jangan tahayul, khurafat, dan lain sebagainya. Walaupun saya tidak berani mengatakan tahayul atau khurafat ya. Tetapi sebatas yang saya tahu, tidak ada larangan membakar apa? Kulit bawang merah ataupun kulit bawang putih. Ya. Dan terkadang seperti itu tidak ada apa namanya. Dasarnya ya tidak ada apa namanya dasar argumentasi yang jelas ya Allah alam bisa. Dan itu baru 5 masih ada 15 lagi ya Allah alam bisa. Baik, apakah tergolong sering ziarah kubur kalau setelah setahun ziarah kini pengen ziarah lagi ke makam suami? Apa batasan anak laki-laki remaja yang menunggui ibunya yang sedang sakit di rumah sakit? Allah alam bisawab ya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum wanita ziarah kubur. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum ziarah kubur bagi wanita. Sebagian mengatakan haram berdasarkan hadis la'anallahu zairatil kubur, Allah melaknat wanita yang ziarah kubur. Tetapi sebagian mengatakan boleh berdasarkan hadis Ummu Atiyah yang mengatakan bahwa nuhina anittiba'il janais walam yu'zam alaina. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah, tetapi Nabi tidak melarangnya dengan tegas. Dan berdasarkan hadis bahwa Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau aku ke kuburan, apa yang seharusnya aku baca? Maka Nabi mengajarkan, ucapkanlah, Assalamualaikum ya ahlad diyar, minal muslimina wal mu'minin, wa inna insya'allahu bikum lahikun. Seandainya hal itu dilarang, tentunya Nabi tidak akan mengajarkan doa untuk ziarah kubur. Tetapi di antara pendapat tersebut, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan makruh, bahkan ada yang mengatakan mubah. Dari 4 pendapat tersebut, saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan makruh. Artinya lebih utama bagi seorang wanita mendoakan di rumahnya. Tetapi kalaupun dia datang, tidak masalah. Sebagaimana artinya tidak berdosa. Sebagaimana Nabi melihat seorang wanita yang sedang menangis di kuburan, lalu Nabi berkata, bersabarlah dan carilah pahala dari Allah. Maka wanita itu berkata, ilaika anni. Ya, lalu dia tidak sadar bahwa yang berbicara itu Nabi. Lalu ketika dia tahu bahwa itu Nabi, buru-buru dia datang ke rumah Nabi sambil berkata, ya Rasulullah, aku tidak tahu bahwa itu engkau. Aku sekarang sudah bersabar. Maka Nabi berkata, as-sabru fi sadmatil ula. Sabar itu adalah ketika pertama engkau mendapatkan musibah. Artinya Nabi tidak mengomentari kedatangan wanita itu ke kuburan, tetapi yang dikomentari oleh Nabi adalah sikap menangis, meratap yang dilakukan wanita itu di atas kuburan. Allah alam bisawab. Apa batasan anak laki-laki ketika menunggu ibunya di rumah sakit? Ya, anak laki-laki, dia bisa melakukan apapun, dia bisa menyentuh ibunya, dia bisa melihat aurat ibunya, selama bukan aurat yang sensitif, ya, tidak masalah. Ya, melihat misalnya leher ibunya, rambut ibunya, dia bisa memijat ibunya, dan lain sebagainya. Ya, kalau seorang anak tentunya ada kelapangan ketika dia mengurus seorang ibunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullah. Di tempat saya ada beberapa orang yang pernah bermimpi meninggal dunia sehingga ia tahu semua bacaan-bacaan situasi dan kondisi yang dialami oleh orang yang meninggal tersebut. Seperti sewaktu memandikannya, terkena percikan air itu sakit. Itu gimana ya Ustaz? Apakah orang tersebut mendapatkan hidayah bisa bermimpi seperti itu? Ya mimpi Pak. Mimpi kadang benar, kadang tidak benar. Dan dia tidak bisa dijadikan sebagai dalil syar'i. Ya kita meyakini apakah benar orang yang dimandikan itu kesakitan? Perkara gaib. Kita tidak boleh mengatakan itu kesakitan, dasarnya adalah mimpi. Tidak bisa. Ya, kalau memang dia kesakitan, untuk apa disyariatkan untuk mandi? Ya. Apa dasarnya? Apakah sekedar dia bermimpi bahwa orang yang meninggal itu kesakitan ketika dimandikan itu bisa dijadikan sebagai dasar keyakinan? Tentunya tidak. Ya, tidak. Artinya mimpi tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil atas perkara-perkara yang sifatnya gaib. Ya, Allah alam bisawab. Masih banyak telepon dan pesan singkat yang masuk dan tidak sempat untuk kita baca dan tidak sempat untuk kita angkat. Mohon maaf. Dan jazakumullahu khairan kafiran kepada para pemirsa Niaga TV yang sudah ikut serta di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan tetap istiqomah dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.